Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalallahu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita masuk pada hadis yang ke-12 tentang bukti baiknya keislaman seseorang. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menerangkan kepada kita tentang ciri yang menjadi tanda baiknya keislaman seseorang. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasan rawahu Tirmidzi wa ghayruhu hakadha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah apabila ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Kita melihat beberapa hadis yang baru saja kita bacakan, ya bacakan dua di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang satunya lagi dari Al Hasan ibnu Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang ke-12 ini masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, makanya perlu di sini kita jelaskan sedikit. Abu Hurairah di antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau orang yang paling banyak, lebih dari 5000 hadis diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita melihat masa aktif Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, yang beliau lewatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbilang sedikit dibanding sahabat Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Dan ini menjadi makanan empuk bagi orang-orang mustasyrik, bagi para orientalis, ketika mereka berusaha menghembuskan syubhat bahwa 2/3 dari Islam itu dibangun di atas hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu hanya 3 tahun, ya, sekitar 3 tahun menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding sahabat yang lain yang jauh sebelum menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di masa keislaman ataupun pra-Islam. Hadis-hadis mereka bisa dihitung. Hadis-hadis mereka sangat sangat sedikit. Nah, sehingga ada kemungkinan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syubhat ini juga yang dipakai oleh Syiah untuk menikam Ahlus Sunnah. Hadis-hadis Ahlus Sunnah kebanyakan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin 3 tahun hadisnya bisa sebanyak itu? Padahal Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lainnya jauh lebih lama menemani Rasulullah, tapi hadis-hadis mereka sedikit. Nah, ini merupakan syubhat yang dihembuskan oleh orang, ya, dihembuskan oleh orang-orang mustasyrik, kalangan orientalis, begitu juga orang-orang kafir dan juga orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah dalam menjatuhkan pondasi ataupun bangunan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Islam secara keseluruhan. Mereka ingin Abu Hurairah, padahal yang mereka inginkan itu adalah Islam. Ya, yang mereka tuju dengan panah syubhat mereka Abu Hurairah, padahal yang mereka inginkan tidak lain adalah bagaimana Abu Hurairah cacat kredibilitasnya, sehingga kalau Abu Hurairah cacat kredibilitasnya sebagai seorang narator dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis apa? 2/3 dari Islam akan hilang. Hadis-hadis banyak yang diriwayatkan dari siapa? Abu Hurairah. Sementara kalau kita kumpulkan semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih kurang lebih 12.000. Itu dari yang 300.000 jalur, ada yang dari 1.000 dari 1 juta jalur yang dikatakan oleh Imam Ahmad, saya hafal 1 juta hadis. Maksudnya jalan-jalan hadis tersebut, kalau kita hitung matan atau isi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih dari 12.000 yang sahih dan 3.000 yang dhaif. 3.000 yang sahih dan 12.000 yang sahih dan 3.000 yang dhaif, sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Diyar Rahman Al-Azami, ya, hafidhullah ta'ala. Nah, bagaimana kita menjawab syubhat ini? Kebanyakan syubhat tentang Abu Hurairah hanya sampai dalam masalah hadis saja. Mereka tidak mengetahui bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu setelah beliau masuk Islam, beliau tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Umar radhiyallahu taala anhu dikeluhkan, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis kepada Umar. Ya. Umar mengatakan, ya, wajar aja. Kenapa? Ya. Dulu kami sibuk dengan perdagangan kami, sibuk keluar. Sementara Abu Hurairah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapanpun dan dimanapun. Abu Hurairah tidak sibuk sebagai seorang pedagang. Kenapa? Dia masuk dalam golongan ahlu sufah. Orang yang tidak kerja. Orang yang mondok di sisi Masjid Nabawi. Tinggalnya di dekat Masjid Nabawi. Tempat ahlu sufah saat ini masih ada. Ya, bisa kita lihat semacam panggung yang berada di belakang makam Rasulullah SAW. Di sisi Masjid beliau SAW. Itu tempat ahlu sufah. Abu Hurairah tinggal di situ. Makan ya, dari pemberian dari Rasulullah SAW. Sehingga inilah yang membuat beliau banyak menghafalkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak sebagaimana sahabat yang lain yang turut keluar berperang, menjaga perbatasan, kemudian berdagang. Tidak, beliau sibuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Analogi sederhananya, kalau ada dua orang, satu santri lepas dan satu santri mulazim. Mulazim ini kemana gurunya ikut, kemana gurunya pergi dia selalu ikut. Ini pendekatan sederhana. Fulan 7 tahun, tetapi santri lepas. Fulan hanya setahun, tapi santri yang selalu mulazim. Banyakkan mana ilmunya? Yang mulazim dengan sang guru. Begitu juga dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Abu Hurairah tidak hanya meriwayatkan dari Rasulullah secara langsung, tetapi beliau radhiyallahu ta'ala juga meriwayatkan dari sahabat yang lain. Sehingga hadisnya makin banyak. Hadisnya makin banyak. Ketiga, hafalan Abu Hurairah merupakan hafalan yang didoakan Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis, Abu Hurairah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang Anda sampaikan kadang-kadang sering lepas, kadang-kadang saya tidak ingat." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Siapa yang mau membentangkan selendangnya?" Ya, siapa yang mau membentangkan selendangnya hingga akhir kisah. Kemudian setelah Abu Hurairah membentangkan selendangnya, semenjak saat itu Abu Hurairah tidak pernah lagi lupa apa yang disebutkan atau diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan tiga alasan ini, ya, ditambah dengan alasan-alasan lainnya, kita bisa mematahkan hujah atau argumen dari orang-orang liberal ataupun orang-orang para orientalis yang berusaha menjadikan Abu Hurairah ini sebagai satu tema, ya, atau sebagai pintu masuk untuk apa? Untuk menentukan Islam. 2/3 dari Islam sebab 5.000 lebih hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama Abu Hurairah, dan kedua Aisyah radhiyallahu taala anha yang paling banyak mengetahui tentang kehidupan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ribuan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian Abdullah Ibnu kemudian Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat lain yang banyak meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ini dilucuti kredibilitasnya, maka akan runtuhlah Islam, dan memang itu yang diinginkan oleh para orientalis, itu meruntuhkan Islam. Demikian sekilas tentang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan subhat yang diketengahkan berkaitan dengan suhbah atau fatrah atau masa di mana beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di antara tanda baiknya keislaman seseorang, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sabda ini, apabila ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini merupakan tanda kebaikan Islam seseorang. Kita ketahui bersama, dalam Islam ihsan merupakan derajat yang paling tinggi di antara maratib Islam. Ada yang disebut iman, kemudian ada yang disebut apa? Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ihsan ini derajat yang tertinggi. Derajat ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan penuh kehusyuan, seolah-olah dia melihat Allah. Ketika dia tidak bisa melihat Allah, maka dia yakin bahwa Allah yang melihat dia. Ini martabat yang paling tinggi di dalam Islam. Di antara kebagusan Islam seseorang setelah martabat ihsan, ya apa namanya, masih masuk di dalam kategori martabat ihsan, yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Berupa ucapan ataupun perbuatan. Ucapan ataupun perbuatan. Para ulama menjelaskan ini maksud dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat seperti ingin mengetahui ahwal orang lain. Pengen tahu orang lain, pengen tahu aktivitas orang lain. Artinya, ucapan-ucapan yang agama kita tidak akan kurang kalau kita tidak tahu itu. Nah, ini diantara hal-hal yang memperbagus keislaman seseorang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau dia. Kalau tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, kata Nabi SAW, lebih baik seseorang itu dia. Nah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, ini masuk di dalamnya meninggalkan hal-hal yang sifatnya qauliyah atau fi'liyah. Qauliyah berupa rasa ingin tahu tentang kondisi orang. Bukan dengan maksud tahu agar ingin membantu, bukan. Artinya sekedar tahu. Bahasanya apa ya? Kepo. Ini termasuk kalau orang yang dalam bahasa ini, dalam bahasa Arab disebut dengan kepribadian yang fuduli. Antum fudul. Antum itu orangnya fuduli. Fuduli itu pengen tahu saja urusan orang. Pengen tahu saja urusan orang. Ini disebut dengan apa? Fuduli. Ya, ini orang fuduli. Kalau bahasa jemaah juga fuduli. Tahu jemaah ya? Jemaah tahu. Keturunan Arab. Ya, jemaah, jemaah. Hadromi tahu. Dalam bahasa mereka juga disebut dengan fuduli. Fuduli itu artinya pengen tahu, kepo ya. Urusan apa namanya orang lain. Atau fi'lan, qaulan wa fi'lan. Kalau seperti perbuatan, contohnya apa? Contohnya kalau ada orang tabrakan kumpul di situ, biasanya kan kita seperti itu ada. Bukan untuk memberi manfaat, apa cuma sekedar pengen tahu kenapa itu. Ya, biasanya kan seperti itu. Ya. Kalau orang tabrakan pengen ke situ bantu-bantu mungkin oke, tapi ketika ada orang ya tembak-tembakan, orang tembak-tembakan teroris masyarakat lihat itu kan. Kita ini ya kayak orang nonton film India zaman dulu kan seperti itu. Ada orang berkelahi, tiba-tiba orang melingkar, itu kan? Ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan perbuatan layak. Begitu juga di dalam hal makanan. Ada makanan yang sebenarnya kita tidak butuhkan, tapi kita beli. Ini disebut dengan israf. Kalau makanan disebut dengan apa? Israf. Begitu juga dengan minuman. Ada makanan, minuman yang kita tidak beli. Beli ini, beli itu, beli ini, padahal kita tidak butuh. Min husnil islamin mari takruh ma'ala ya'ni. Terkuhu ma'ala ya'ni. Di antara kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak dia butuhkan. Yang tidak bermanfaat untuk dia, ini anda tidak butuhkan. Sepatu macam-macam ada ini. Masya Allah banyak sekali sepatunya. Masya Allah banyak sekali kendaraannya. Masya hari Senin pakai Lamborghini. Hari Selasa pakai Camry. Mana ya ini? Dia tidak butuhkan itu. Dia tidak butuhkan itu. Dia butuh hanya satu mobil untuk keluarganya. Min husnil islamil mari. Kita selalu ingat hadis ini. Kenapa? Hadis ini mengajari kita untuk qanaah. Untuk hidup bagaimana kita fokus pada apa yang bermanfaat bagi kita. Kalaupun kita berusaha memikirkan orang lain, pada apa yang memberikan manfaat untuk orang lain. Ini maksud dari hadis ini. Jadi kita memikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Kalaupun harus memikirkan orang lain, pada apa yang bermanfaat untuk dia. Bukan hanya sekedar tahu, tapi tidak mau membantu, sekedar tahu biar punya bahan cerita. Ya, kalau para ulama mencontohkan di antara perkataan yang sia-sia itu adalah kamu dari mana? Ini ulama dulu nih. Ulama dulu mereka mengatakan di antara bentuk perkataan yang tidak bermanfaat adalah kamu dari mana? Mau ke mana? Saya kata mereka tidak bermanfaat. Kenapa? Bahkan sebagian mengatakan perkataan ini merupakan perkataan yang makruh untuk diucapkan. Dari mana? Mau kemana? Kenapa? Boleh jadi orang ini datang dari satu tempat yang dia tidak mau diketahui oleh orang. Akhirnya dia berbohong. Akhirnya dia berbohong. Kamu dari mana? Padahal aslinya memang dari tempat maksiat. Dan dia tidak ingin diketahui oleh orang anak dari ta'lim. Anak dari ta'lim. Akhirnya membuat orang lain berbohong. Ya, kamu dari mana? Sedang apa? Ya, sekarang sedang apa? Boleh jadi ada satu pekerjaan yang dia tidak ingin diketahui oleh orang. Serah apa anak sekarang, ya terserah anak. Boleh jadi dia lagi dengan keluarganya. Kita tanya, antum sedang apa akhi? Ya, mau jawab apa anak lagi sama keluarga anak? Lagi sesuatu yang antum tidak boleh tahu. Nah ini diantara contoh para ulama dulu mencontohkan diantara perkataan yang sia-sia adalah pertanyaan kamu dari mana? Sedang apa? Mau kemana? Ya biasanya kan kalau di tempat-tempat gitu. Di tempat-tempat di Indonesia karena mungkin kepedulian ya, lebih ke sisi kepedulian. Pagi-pagi rapi amat mau kemana? Itu kan, itu kan. Biasanya kita temukan orang bertanya seperti itu. Kok sendiri aja gitu? Katakan kita temukan orang yang seperti itu. Ini diantara perkataan apa? Yang sia-sia. Bagi ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang dulu mereka mengatakan hal ini termasuk perbuatan yang atau pertanyaan yang sia-sia, hal-hal yang tidak diperlukan, hal-hal yang tidak diperlukan. Tetapi kalau kita bertanya tentang keadaan seseorang karena memang prihatin ingin memberikan solusi, ini dibolehkan. Ya, kenapa akhi? Antum kenapa? Untuk apa? Untuk memberikan solusi. Ini dibolehkan, tapi hanya sekedar tahu. Ini menurut ulama, sebagian ulama adalah perkataan yang sia-sia. Mau kemana, dari mana, sedang apa? Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Di antara faedah hadis ini yang pertama, Islam adalah din yang mengumpulkan banyak kebaikan, ya. Banyak kebaikan. Kemudian yang kedua, sikap seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berkaitan dengan segala kepentingannya merupakan tanda bahwa keislaman orang tersebut baik. Apa yang tidak kita butuhkan, apa yang tidak, kita tinggalkan. Kita tidak tinggalkan. Artinya, kaidah kita ini punya pengaruh nggak dengan agama kita? Kalau punya pengaruh dengan agama kita, artinya dengan mengetahui hal tersebut, agama kita akan semakin baik, nggak apa-apa, kita ikut nimbrung. Tapi kalau hal tersebut tidak berkaitan dengan agama kita, atau tidak berkaitan dengan duniawi kita, bukan hal-hal yang memang bermanfaat secara duniawi, artinya tanpa mengetahui itu, bisnis kita aman-aman saja, ataupun din kita aman-aman saja. Jadi termasuk hal-hal yang la ya'nina. Makanya orang Arab mengatakan hadza la ya'ni. Ini tidak bermanfaat untuk anda. Anda tidak butuh ini. Anda tidak butuh ini. Kemudian beliau mengatakan, Sutaimin, orang yang menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak berguna baginya, maka kualitas keislamannya tidak baik. Kebalikan dari kondisi yang pertama. Kalau dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, keislamannya akan baik. Tetapi kalau dia mengerjakan hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan bagi agama ataupun dunianya, maka ini menunjukkan keislamannya kurang. Bukan? Ya, keislamannya kurang. Tapi di sini tidak dinafikan keimanan. Bukan berarti orang itu tidak beriman. Kemudian hadis yang ke-13. Ya. Di antara bukti keimanan, hadis ini diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim dari Abu Hamzah Anas bin Malik. Ya, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik merupakan sahabat Nabi SAW sekaligus pembantu yang bekerja di rumah beliau selama berapa tahun? 10 tahun. Semenjak Nabi SAW sampai di kota Madinah hingga Rasulullah SAW wafat. Ibunya Ummu Sulaim. Ketika Rasulullah SAW datang, orang-orang sibuk pada memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Saat itu Ummu Sulaim tidak memiliki sesuatu yang bisa dihadiahkan untuk Rasulullah SAW sebagai tamu di kota Madinah. Maka Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW membawa Anas ibn Malik yang saat itu masih berumur 10 tahun dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada Unais. Wahai Rasulullah, ini adalah Unais. Unais itu tasghir. Bentuk kalimat yang pengecilan, ya. Tasghir, anda enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Dari kata Anas, ya. Jadi Unais seperti Abdullah jadi Ubaidillah. Ya, Abdullah jadi Ubaidillah. Ya, untuk pengecilan. Wahai Rasulullah, ini adalah Unais. Akan membantumu. Jadi ketika dia tidak menemukan apa yang bisa diberikan untuk Rasulullah, ibunya Ummu Sulaim menghadiahkan Anas ibn Malik sebagai tamu yang akan melayani kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, selama saya 10 tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma darabani qat. Rasulullah SAW tidak pernah memukul beliau, Rasulullah SAW tidak pernah mengharbik beliau, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya tentang satu tugas yang diserahkan kepada Anas untuk ditanya, apakah kamu sudah lakukan atau tidak. Artinya Rasulullah memberikan kepercayaan yang penuh kepada Anas terhadap tugas yang diemban oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Dan ini merupakan bukti bahwa Rasulullah SAW tidak suka mentaklif orang. Kamu sudah selesai lakukan ini belum? Kamu sudah selesai lakukan ini belum? Seorang Anas mungkin tidak, tapi kita mungkin iya. Harus, kalau diberi tugas, Selalu ditanya, kalau tidak kan dikerjain. Masya Allah, bos anak tuh baik banget. Dikasih tugas gak pernah ditanya. Masya Allah. Sudah dikerjakan atau belum? Iya, Anas oke. Kalau kita, tidak. Itu memang harus selalu ditanya. Ya, sudah kamu lakukan? Belum. Sudah kamu lakukan? Atau belum? Nah, Anas Ibn Malik juga termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas adalah hadis ini. Yang paling banyak kalau kita lihat ya, hadis-hadis yang diriwayatkan Anas itu tentang bagaimana membangun persaudaraan dan ukhuwah. Beliau juga, Anas Ibn Malik, yang meriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak pernah, kami masyarakat Madinah waktu itu tidak pernah merasa gembira dengan satu hadis pun yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW kecuali ungkapan Rasulullah SAW, engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Kami tidak pernah lebih gembira daripada saat itu. Kemudian Anas mengatakan, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Rasulullah, kemudian saya mencintai Abu Bakar dan saya mencintai Umar. Mudah-mudahan saya akan dikumpulkan bersama mereka meskipun amalan saya tidak seperti amalan-amalan mereka. Makanya hadis-hadis yang semena dengan ini banyak diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antaranya hadis ini beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau tidak beriman di sini bukan berarti dia kafir. Bukan berarti dia kafir, artinya tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk dirinya sendiri apa yang dia cintai untuk saudaranya. Mahabbah di sini sifatnya mahabbah qalbiyah, artinya perasaan cinta yang ada dalam hati kita untuk saudara kita pada hal-hal duniawi, ingat, bukan pada hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang berkaitan langsung dengan agama kita. Umpamanya ada akhwat, si A dan si B mencintai akhwat namanya C, ya, bukan termasuk isar. Isar itu artinya perbuatan mendahulukan saudara. Ini terpuji, tapi pada beberapa dalam beberapa konteks ini tidak terpuji. A, B, dua-duanya laki-laki mencintai C, ya. Si A mengatakan kepada si B, karena saya mencintai Anda karena Allah, silakan antum duluan yang lamar si C. Ini tidak boleh, karena ini adalah ibadah. Jadi bersaing, tanafus. Kita harus bersaing untuk mendapatkan si C. Jangan anak, teman, antum saja yang maju. Tidak boleh. Dalam hal seperti ini tidak boleh. Atau contoh yang paling dekat, saf sholat. Ya, biasanya kan kalau antum saja di saf pertama. Tidak boleh, karena dalam masalah ini kita harus musabaqah, berlomba untuk menjadi yang terbaik. Yang dibolehkan dan termasuk ibadah dan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendahulukan orang lain dalam hal-hal duniawi. Contoh, masuk pintu, siapa yang lebih dulu? Ini ithar, saya punya makanan, antum dalam keadaan lapar, ana juga lapar, ana dahulukan antum. Ini boleh, bahkan termasuk bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang datang di malam hari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya ini? Ya, tidak ada seorang sahabat pun yang menjawab. Kemudian salah seorang sahabat yang di pojok mengatakan, saya wahai Rasulullah, tamumu adalah tamuku malam ini. Kemudian orang tersebut membawa tamu tersebut ke rumahnya. Kemudian mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, keluarkan apa yang kita miliki dari makanan. Istri menjawab, kita tidak punya makanan kecuali untuk apa? Untuk kita dan anak-anak kita. Kemudian orang ini mengatakan, keluarkan saja makanan, tidurkan anak-anakmu, kamu juga tidur, ya, dan matikan lampu. Dan matikan lampu. Akhirnya orang ini makan dengan tamu dalam kondisi di mana lampu mati, ya. Lampu mati. Bagaimana tujuannya agar tamu tersebut merasa nyaman, ya, ketika makan, tidak berpikir bahwa tuan rumah nanti belum makan atau bagaimana. Jadi seolah-olah dia pura-pura makan. Keesokan harinya Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini, sesungguhnya Tuhanmu tersenyum dengan apa yang engkau lakukan semalam. Ya, Tuhan, dengan apa yang engkau lakukan, dengan apa yang engkau lakukan semalam. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yu'thiruna ala anfusihi walau kana bihim khasasa. Dan mereka itu orang-orang Ansar mendahulukan orang lain atas diri mereka, walaupun mereka punya apa? Punya keinginan terhadap apa yang mereka berikan kepada orang lain. Ini ciri orang-orang Ansar. Mereka mendahulukan orang lain sekalipun mereka butuh terhadap hal tersebut. Ya, jadi ayat ini berturun berkenaan dengan sahabat Nabi SAW tadi yang mau menjamu tamu Rasulullah SAW ketika dia tidak memiliki sesuatu kecuali untuk anak dan istrinya. Kecuali untuk anak dan istrinya. Ithar yang seperti ini dibolehkan dan bahkan disyariatkan. Di mana kita mendahulukan orang lain dalam hal-hal duniawi. Dalam hal-hal dunia. Tapi untuk urusan ukhrawi tidak boleh. Urusan ukhrawi kita tidak boleh mendahulukan orang lain. Kita harus berlomba menjadi yang terbaik. Kita harus berlomba menjadi yang terbaik. Mencintai untuk diri untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk orang lain. Apa yang kita cintai untuk orang lain itu juga apa yang kita cintai untuk diri kita itu juga yang kita inginkan untuk orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam akhir khutbah tadi, kama tadinu tudan. Ya, di mana pesan Jibril kepada Rasulullah, imal masyita kama tadinu tudan. Lakukan apa yang kamu mau, tetapi ingat kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu mau perlakukan orang lain, begitulah kamu akan diperlakukan oleh Allah. Begitulah engkau akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya untuk urusan ukhrawi atau untuk urusan dunia? Duniawi. Duniawi. Iya. Jadi kita mencintai, kita harap orang lain juga menikmati apa yang kita nikmati dalam hal-hal duniawi. Apa yang kita inginkan hal-hal duniawi untuk kemaslahatan diri kita itu juga kita inginkan untuk orang lain. Tapi kalau urusan agama seperti ibadah, kita tidak boleh mendahulukan orang lain. Seperti antum layak ke saf awal, biar di saf di belakang aja nggak apa-apa. Ini nggak boleh. Satunya dimaksud mendahulukan orang lain, tentunya urusan akhirat kita tidak boleh mendahulukan orang lain. Tapi kalau untuk supaya orang lain mendapatkan yang sama dengan kita, misalkan mengajak sholat orang sholat berjamaah, ingin mereka juga sholat berjamaah, itu seperti itu boleh kan? Boleh, ya ini boleh. Nah, jadi kita ingin agak bingung. Ya kalau hal-hal yang seperti dia bilang tadi, apa namanya Pak? Hari bilang tadi itu di luar itu justru hal yang sangat apa namanya sangat dianjurkan. Artinya ketika kita ingin apa yang kita lakukan juga dilakukan oleh orang lain, kita ketaklif, kita ingin dia juga tahu agama, kita ingin juga dia faham agama, kita ingin dia bersama-sama kita menuntut ilmu agama, ini satu kebaikan yang luar biasa. Tapi dalam masalah ithar mendahulukan, nah ini yang tidak boleh. Ya mendahulukan, udah kamu aja deh, biar anak di sini. Di saf yang kedua, antum di saf yang pertama. Ini mendahulukan, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau kita ingin dia sholat berjamaah dengan kita, kalau kita ingin dia melakukan kebaikan-kebaikan juga sama-sama dengan kita, kita ingin apa yang kita rasakan, manisnya keimanan yang kita rasakan saat ini juga dirasakan oleh dia, itu bagian dari kebaikan. Itu bagian dari kebaikan. Justru tidak sempurna iman kita kalau kita biarkan dia tenggelam dalam maksiat. Tidak sempurna iman kita kalau kita biarkan dia tenggelam dalam maksiat. Kenapa? Kita mau tinggal sendiri di surga. Ya, kita mau tinggal sendiri di surga? Tentu tidak. Tentu kita butuh teman di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terus satu lagi kata untuk batasan saudara, misalnya sesaudara seiman, sesama muslim atau saudara sekandung si ibu atau umum. Iya, yang dimaksud di sini adalah saudara seislam. Saudara seislam. Meskipun dalam pemberian ya, dalam pemberian kalau dalam pemberian dianjurkan saudara yang paling dekat. Dalam pemberian apa? Dalam semacam pemberian uang atau apalah, itu dianjurkan yang paling dekat. Kalau misalnya kayak ada anak yang menabung bagi untuk mau cukup saya diajak, tapi orang tuanya belum diberikan atau orang tuanya. Enggak masalah. Itu konteksnya beda lagi, itu bentuk birrul walidain. Berbakti kepada orang tua, maksudnya ke situ. Kalau ini apa namanya konteksnya dalam untuk persaudaraan yang umum, ya persaudaraan yang umum yang tidak terikat dengan ikatan rahim atau terikat dengan ikatan kekerabatan. Dalam masalah atau ya dalam masalah pemberian kita dahulukan orang yang paling dekat dengan keluarga kita. Setelah itu apa namanya istri kita, orang tua kita, istri-istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, saudara kita. Kemudian kerabat kita semakin dekat semakin bagus, semakin dekat semakin bagus. Setelah itu baru kita memberikan kepada orang yang jauh dari nasab, ya, orang yang jauh dari nasab atau kekerabatan dengan kita. Nah. ada pertanyaan lain? Ingat sekali lagi yang dimaksud dengan tidak beriman di sini, tidak beriman secara sempurna. Apa itu iman? Perkataan, lisan, ya, yang dibenarkan oleh hati dan dilakukan oleh anggota tubuh. Artinya dibenarkan oleh sikap-sikap kita. Makanya kalau ada orang yang mau beriman tetapi sikap-sikapnya tidak menunjukkan sebagai orang yang beriman, dia bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman. Tidak beriman secara mutlak. Contohnya siapa? Mengakui Islam sebagai agama yang benar. Dan dia ucapkan, dia persaksikan bahwa Islam sebagai agama yang benar. Tetapi dia sikap terhadap Islam, dia tidak mau merubah, tidak mau menerima Islam sepenuhnya. Siapa? Paman? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diumumkan kepada manusia, laqad alimtu bi anna dinaka afdalu dina, kata Abu Thalib, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Ya, aku telah mengetahui bahwa agama Muhammad merupakan agama yang paling baik, kata beliau, di muka bumi ini. Laulal malamatu au hidari masabbatin la ra'aitani samhan bidaka mubina. Kalaulah bukan karena cacian dan celaan orang-orang, niscaya aku pasti, ya, niscaya engkau pasti akan melihatku menerima agama ini dengan sepenuhnya. Kata siapa? Abu Thalib. Laulal malamah, kalau bukan karena takut dengan cacian dan makian orang, pasti aku sudah menjadi penganut agamamu yang paling terdepan. Ini kata siapa? Kata Abu Thalib. Enggak enak sama kaumnya, tidak enak sama. Jadi hati-hati, enggak enakan tuh hati-hati. Karena ini enggak enakan, akhirnya enggak enakan seperti nasibnya kayak Abu Thalib. Waliyadu binda. Jadi sekali lagi, memang kalau kita temukan ada nas yang mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya, atau tidak beriman salah seorang di antara kalian bagi Nabi, yang dimaksud tidak beriman secara sempurna, tetapi asal akar-akar keimanan masih ada pada orang tersebut, jadi dia tidak boleh dikatakan sebagai orang yang kafir. Di antara hadis yang semena dengan hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man ahabba an yuzahzah anin nar ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. النبي صلى الله عليه وسلم sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Imarah, ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah taala, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ia menemui kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah ia berbuat atau berlaku kepada manusia, ya, dengan apa yang ingin ia diperlakukan dengan perbuatan yang sama. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mencintai untuk orang lain sebagaimana apa yang kita cintai itu diri kita sendiri, begitu juga kita dianjurkan untuk berbuat kepada orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kaidahnya tadi, kama tadinu tudan. Ingat ini. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan diperlakukan. Ya. Kama tadinu tudan. Gampang dihafal, ya, kaidahnya. Kama tadinu tudan. Dan siap atau bentuk-bentuk hadis yang semisal yang ada makna penafian tapi tidak berlaku mutlak, diantaranya adalah hadis Nabi SAW, la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman salah seorang diantara kalian apabila tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Tidak beriman di sini bukan hilang akar keimanannya, tetapi yang dimaksud tidak sempurna. Begitu juga ungkapan Nabi SAW, la salata bi hadratit ta'am, tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Artinya bukan berarti salatnya tidak sah kalau dia salat ketika makanan telah dihidangkan, tetapi tidak sempurna salat apabila makanan telah dihidangkan. Makanya Abdullah bin Umar pernah ketika imam telah membaca alhamdulillahirabbil alamin, beliau masih makan. Karena kenapa? La hadrata bihad la salata bihadratit ta'am. Kalau makanan sudah dihidangkan di atas meja, kemudian qomat, makan dulu. Baru salat. Ya, kalau kita salat dulu baru makan, kata Nabi tidak sempurna salat kita. Kenapa? Pasti kita ingatnya ke masyaallah tadi itu masyaallah. Ini ketika makanan telah dihidangkan, bukan baru dimasak, ya. Bukan baru dimasak, tetapi makanan telah dihidangkan. Makanya kalau ada ungkapan di antara para penduduk, idza ja'a al-harth batal ad-dars. Kalau makanan sudah terhidang, ta'lim batal. Artinya enggak ada lagi ta'lim. Enggak ada lagi ta'lim. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-13. Karena pembahasan hadis yang ke-14 ini terkait dengan hukum hudud dan pembahasannya cukup panjang. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hari ini kita cukupkan 5 hadis dulu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan? Masjid itu adalah satu bangunan yang diwakafkan untuk kepentingan sholat. Harus 5 waktu atau? Tidak harus 5 waktu. Kalau dikerjakan di dalamnya 5 waktu, kemudian ada satu waktu dia nggak ada subuh, nggak ada, atau Jumat nggak ada, karena harus ke masjid jami, dia tetap dinamakan masjid. Yang bukan masjid itu adalah bangunan yang tidak dikhususkan atau tidak diwakafkan sebesar apapun. Contoh musola yang ada di kantor itu kan bisa dipindah-pindah, iya kan? Kadang di lantai sini musolanya, kadang di lantai itu. Ini bukan masjid. Sebesar apapun, sekecil apapun musola, selama bangunan itu diwakafkan oleh kaum muslimin untuk kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah, itu dikategorikan masjid. Dan hukum yang berlaku di tempat itu adalah hukum masjid, seperti tahiyatul masjid dan lain-lain sebagainya. Kalau musola kantor tidak wajib tahiyatul masjid. Kalau di mall itu kan ada sebenarnya masjid. Nah, itu bukan masjid. Itu bukan masjid, itu sekedar musola. Kenapa? Itu tidak diwakafkan khusus. Satu saat yang punya mall mau rubah itu terserah dia. Iya kan? Mau bikin daripada kosong jemaah udah buat ruko. Iya kan? Jadi dia tidak dikategorikan sebagai punya salat jemaah di mana? Misalnya kita pas jemaahnya sah. Jemaahnya sah. Nah, sebab bagi orang mengatakan jemaah itu tidak diharuskan di masjid. Ada ulama mengatakan tidak diharuskan di masjid. Yang penting ada jemaah, ada imam, dan ada sholat beberapa orang. Bisa katakan jemaah. Tapi ada hadis yang bilang bahwa sholat jemaah di masjid, di tempat di mana dikumandangkan azan. Ini yang lebih kuat, yang mengatakan jemaah itu di masjid. Jemaah yang di masjid itu di orang yang berwudu keluar dari rumahnya menuju masjid, tempat dilaksanakan sholat berjemaah. Ya, ada yang mengatakan sebab, tapi sebagian ulama mengatakan selama dia jadi jemaah, mutlak jemaah, dia adalah jemaah. Meskipun contohnya di pinggir pantai itu orang gelar satu salat berjamaah, itu dianggap salat berjamaah. Dianggap sebagai salat berjamaah. Yang 27 derajat pahala itu. Ya, salat berjamaah. Berjamaah. Iya. Nah, karena Rasulullah SAW salatul rajul apa namanya? Salat seseorang dengan berjamaah lebih baik daripada salat sendiri. Sebanyak 27 derajat. Dalam riwayat yang lain, di sini Ibnu Umar juga 25 derajat, ada khilaf dari segi matan, ada yang 25, ada yang 27. Di sini tidak dikatakan berjamaah di masjid, tapi mutlak dikatakan sholat berjamaah. Musola kantor atau musola kantor? Musola kantor ini bukan masjid. Tapi sholat berjamaahnya di situ boleh. Boleh. Ya, sholat berjamaah di musola kantor sama dengan sholat berjamaah di rumah atau di mana? Di dekat pantai. Karena dia bukan tempat yang dikhususkan, diwakafkan untuk. Contoh masjid di Alia Prapatan, kota Grand Alia Prapatan. Itu bukan masjid, itu musola. Walaupun dia tempatnya masya Allah, Blok M, masjid Blok M. Karena apa? Walaupun mereka sudah mengklaim ini masjid, ada pengurusnya, masjid. Ada pengurusnya, ada DKM-nya, tapi kalau bangunan itu bukan diwakafkan, artinya satu saat itu bisa digusur. Itu tidak dikategorikan masjid. Dan ini fatwa Lajnah Da'imah Kerajaan Saudi Arabia tentang apa sih batasan tempat itu dikatakan masjid. Jadi syaratnya tadi dia harus diwakafkan. Wakaf, kalau wakaf dia nggak bisa diganggu gugat. Jadi definisi masjidnya sendiri itu untuk menghubungi hukum-hukum masjid. Gitu. Hukum-hukum masjid, kenapa bukan, perlu dikaitkan dengan sholat jamaah? Bukan, bukan. Kenapa untuk membedakan? Kenapa kita perlu membedakan masjid dan musola agar kita bisa membedakan mana? Soalnya perbedaan hukum, perbedaan antara masjid dan musola ada konsekuensi hukum. Contoh, kalau kita masuk musola kantor, kita nggak wajib tahiyatul masjid, artinya nggak dianjurkan. Tapi kalau kita masuk masjid, sekecil apapun masjid itu, kita dianjurkan untuk tahiyatul masjid. Nah, boleh itikaf di masjid, walaupun dia kecil. Tidak boleh itikaf di musola, sekalipun dia besar. Orang haid boleh, nggak boleh masuk. Orang haid nggak boleh masuk masjid. Orang haid boleh masuk musola.